lama sudah waktu yang berlalu dan berlalu di antara kita. Di antara canda tawa dan kemesraan, warna-warna yang menghias. Namun tiada juga dapat ku selami segalanya yang paling dalam. Relung hatimu dalam jiwamu, sungguh pekannya misteri. Sungguh pekatnya misteri.